Bukan alam punya buatan, kita bukan asal hitam. Kita hitam, hitam kulit mangusta. Biarlah gula punya larutan, bisa bikin manis lautan. Berbeda manis, bukan manis buatan. Hitam mangusta, beta pu manis rambutan. Biar beta hitam, tapi jadi rebutan. Bukan alam punya buatan, hitam bukan asal hitam. Beta hitam, hitam kulit mangusta. Biar hitam.